Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Ithaful Qari' bit ta'liqat ala syarh sunnah lil Imam al-Barbahari sampai pada ucapan musannif, ucapan muallif rahimahullah, hakadha kana ad-dinu ila khilafati Umar ibn al-Khattab al-jama'atu kulluha wa hakadha fi zamani Utsman. Kata muallif, demikianlah keadaan agama di zaman khilafah setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab, semuanya al-jama'ah. Persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang selamat? Al-jama'ah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Ketika di zaman Uthman, demikian pula sama. Al-jama'ah kulluha. Mereka al-jama'ah. Falamma qutila Uthman. Hingga ketika terbunuh Uthman radiyallahu ta'ala anhu, ja'al ikhtinaf wal bid'ah, terjadilah perselisihan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa saran nasu ahzaban, akhirnya manusia menjadi bergolongan-golongan, jadi berhizib-hizib. Wa saru firqan, jadilah mereka berfirqah-firqah. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ ثَبَتَ عَلَى الْحَقِّ, di antara manusia ada yang kokoh di atas kebenaran. عِنْدَ أَوَّلِ التَّغْيِيرِ, di awal perubahan. وَقَالَ بِهِ, mereka berkata dengan kebenaran. وَعَمِلَ بِهِ, dan beramal dengan kebenaran. وَدَعَ النَّاسِ إِلَيْهِ, dan mengajak manusia kepada kebenaran. Ikhwani fi dinna azakumullah, artinya ahlul haq tidak hilang. Di zaman Abu Bakar, al-jama'ah kulluha. di zaman Umar al-jama'ah kulluha, di zaman Uthman al-jama'ah kulluha. Tetapi ketika sudah terbunuh Uthman oleh kaum pemberontak ahlul ahwa, maka terjadilah pertikaian, perpecahan, menjadi bergolongan-golongan, menjadi beraliran-aliran, atau menjadi berfirqah-firqah. Maka saat itu tidak lagi satu jamaah, tetapi beberapa firqah-firqah. Apakah di antara golongan-golongan tersebut ada ahlul haq? Naam. Ada mereka-mereka minan nasi man thabata 'alal haqqi min awwal at-taghyir. Ada golongan yang tetap di atas kebenaran, istiqamah di atas kebenaran di awal-awal perubahan. Mereka istiqamah, menegakkan kebenaran, mengajarkan kebenaran, berbicara dengan kebenaran, beramal dengan kebenaran, dan mengajak kepada kebenaran. Saat itulah perlu ada tamyiz. Saat itulah perlu ada tamyiz. Apa itu tamyiz? Pembedaan. Seorang mengatakan kami muslim, belum cukup muslim yang mana. Karena sekarang ada golongan Syiah Rafidhah, ada golongan Khawarij, ada golongan Qadariyah di Kufah. Kamu yang mana? Enggak ada nama tertentu, kecuali mereka berkata, pokoknya kami ikut bersama para sahabat yang pertama, bersama Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman. Di sanalah barakallahu fikum dikenal dengan istilah pengikut sahabat, atau pengikut salaf, atau pengikut sunnah. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam syarahnya, qauluhu hakadha ad-din ila khilafati Umar bin Khattab al-jama'ah kulluha wa hakadha fi zamani Utsman. Kata beliau, fi hayati sahabah wa tabi'in kana al-mukhalifuna mukhtafina mundassin. Di zaman para sahabat, di zaman Abu Bakar wa Umar wa Utsman, para mukhalifun, orang-orang yang menyelisihi sunnah, ada, bukan tidak ada. Ada. Bahkan di zaman Rasul saja ada munafikin. Bukan begitu? Tetapi mereka mukhtafin, tersembunyi. Mundassin, menyusup di tengah-tengah kaum mukminin. Menyusup di tengah-tengah manusia, mundassina bainan nas. Qal qadariyah wa ghairihim. Wa dzalika liquwwatil Islam. Mengapa demikian? Karena Islam masih kuat kokoh. Wa quwwatil muslimin, musliminnya juga masih kuat kokoh. Maka munafikin hanya berbisik-bisik, tidak terdengar suaranya. Ila andasal yahudu rajulan yahudiyan minal yaman yuqalu lahu Abu Sauda. Hingga ketika muncul seorang Yahudi dari Yaman yang dijuluki dengan panggilan kunyah Abu Sauda, yang namanya Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ja'ilal Madinah, orang ini datang ke Madinah menampakkan keislaman di zaman Utsman ibn Affan, berpura-pura Islam. Tetapi setelah menjadi Muslim, dia mulai berbicara tentang kekurangan-kekurangan Utsman, mengkritik penguasa. Berarti kritikan terhadap penguasa itu sunahnya siapa? Sunahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Wa ja'ala yasubbu Utsman fil majalis. Di setiap majlis-majlis dia menjelekkan Utsman, mencerca Utsman, mengkritik Utsman ila akhirih. Dan ini barakallahu fikum yang disebut dengan provokasi. Provokasi inilah yang dikatakan dengan namimah. orangnya disebut namam, tukang namimah, penyebar gosip, penyebar berita-berita untuk mengadu domba. Wa yufsidun namam fil yaumi, namam akan merusak pada satu saat saja, fis-sa'ah, bisa merusak apa yang tidak dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Namam akan merusak lebih dahsyat daripada para tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir merusak paling-paling hanya memisahkan antara suami dan istri dengan katanya jimat-jimat pengasihan dan sebagainya. Allah katakan, yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Mereka memisahkan antara suami dengan istrinya, antara istri dengan suaminya. Itu kerjaannya para tukang sihir. Tetapi namam bukan hanya memecah belah rumah tangga, tetapi namam memecah belah sebuah negara besar, menghancurkan sebuah negara. Dengan apa? Dengan yang namanya namimah, provokasi. Maka mulailah Abu Sauda Abdullah bin Sabah al-Yahudi menyebarkan gosipnya, menyebarkan kedustaan, menyebarkan cercaan-cercaan kepada Uthman bin Affan. Li'annahu da'a al-Islam khid'atan. Dan didengar ucapannya. Mengapa didengar ucapannya? Karena dia mengaku Islam. Khid'atan. Ternyata itu sebagai tipuan. Tsumma akhadha yanfuthu sumumahu fil majalisi. Mulailah dia menebarkan racunnya di majlis-majlis. Majlis-majlisnya dihadiri oleh para sufaha, para awgad, para juhal, gawgaiyun, tartarun, ila akhiri wa amsaluhum. Ini orang-orang sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang awam yang enggak ngerti ilmu, awgad, orang-orang jelek, preman-preman pasar, centeng-centeng pasar, ahli maksiat, juhal, orang-orang yang bodoh, para pengangguran, wa amsaluhum, dan yang semisal mereka. Maka dimulai dipanas-panas. Ikhwan fillah na'azakumullah. Siapa yang direkrut? Hah? Yang direkrut juhal, awam menas, orang-orang jelek, orang-orang rendahan, pengangguran. Dan demikianlah yang sering terjadi. Yang namanya provokasi paling laku di kalangan mereka pengangguran. Paling laku di kalangan mereka orang-orang yang bodoh. Wa ba'dun nasi aw katsirun minan nasi yahuna as-sabba wal qila wal qal. Dan kebanyakan manusia atau sebagian manusia atau di antara manusia ada yang suka. Ada yang suka mendengarkan gosip, berita dusta. Ada yang senang. Yang dijuluki sama'una lahum. Wa minkum sama'una lahum. Kata Nabi, di antara kalian ada tukang dengernya. Kalau saja munafikin itu berbicara, enggak ada yang dengar, akan berhenti berbicara. Kalau munafikin berbicara dengan berbagai macam syubhat, enggak ada yang dengar, enggak laku, berhenti dia. Akan berhenti sendiri. Tetapi sayangnya di antara kalian ada sama'una lahum, ada tukang dengernya. Maka mereka semangat melihat tukang dengernya pada mendengarkan dengan khusyuk. Demikian pula ketika Abu bin Sabah memberikan atau menyebarkan gosip-gosip, ada yang memang yahwunasab, memang suka untuk mendengarkan yang seperti itu. Mendengarkan sabba wal qila wal qal. Mendengarkan sumpah serapah, cercaan-cercaan, berita-berita dusta, dongeng yang dibuat-buat, tuduhan-tuduhan kosong. Fajtama'u alai, maka berkumpullah sekian banyak orang yang sama-sama menyimpan dendam kepada penguasa. Penguasa tidak adil. Penguasa lebih mementingkan sukunya sendiri. Penguasa hanya berbicara tentang dirinya. Penguasa hanya memperkaya dirinya. Penguasa tidak memperhatikan kita ila akhirnya. Walamma fatina lahu turida minal Madinah. Ketika sudah diketahui gerakan Sabaiyah, gerakan Abdullah bin Sabah ini ketahuan, maka diusir dari Madinah. Diusir dari Madinah, dia berjalan ke Mesir. Dhahaba ila Mesir. Wa wajada qaryatan fi Mesir masyhuratun bisyiqaqi fanghamasa fiha. Di Mesir dia dapati satu desa yang penduduknya memang orang-orang yang masyhur atau masyhuratun bisyiqaq, terkenal mereka tukang bertikai. Syiqaq, pertikaian, permusuhan, yakni orang-orang yang keras dan kasar yang sering bertikai, kaum pemarah. Maka Abdullah bin Sabah masuk ke sana. Wan ghamasa fiha, hidup tenggelam di sana. Wa nasyara sumumahu fiha, dan mulai menyebarkan racunnya di sana. Khalifah begini, khalifah begitu, saya dari Madinah, saya tahu sendiri, saya melihat sendiri, ila akhirih. Wa Utsman begini, khalifah begitu. Faja'u ila Utsman. Sabba Utsman. Dia mencerca Utsman. Thumma fin nihayah takunu minhum isabatan ma'aha silahun wa quwwah. Akhirnya dari Mesir itu, dari desa tersebut, dia memiliki pengikut yang bersenjata. Artinya karena mereka biasa memakai pedang-pedang mereka, kekuatan-kekuatan mereka. Fajau ila Utsman, maka mereka datang menuju tempat Utsman bin Affan. Ya'tariduna alaih, dengan alasan ingin protes. Ingin protes atas ketidakadilan. Protes kepada penguasa yang dianggap nepotis, mementingkan sukunya. Yang dianggap korupsi, menggelapkan uang negara. Yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Yukhti'unahu, menganggap khalifah salah. Maka kita berangkat untuk menegakkan keadilan. Lihat bahasanya. Bahasa yang indah, menegakkan keadilan. Kita berangkat ke Madinah untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengingkari kemunkaran. Kita berangkat ke Madinah untuk meluruskan khalifah kita. Semangat-semangat yang katanya sebagai ingkaran munkar, tetapi dengan cara yang salah, dengan kekuatan, dengan senjata kepada penguasa. Fa Utsman radhiyallahu taala anhu ajabahum wa dahada syubahahum. Utsman bin Affan menjawab jawaban terhadap mereka. Apa yang dikatakan oleh kalian, aku jawab. Apa? Mengapa engkau memiliki pakaian lebih besar daripada kain yang dibagikan kepada rakyat? Dijawab bahwa itu adalah haknya keluargaku. Aku sambungkan dengan milikku. Apalagi yang kalian tuduhkan, engkau begini, dijawab satu persatu oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Masih selamat. Raja'u, mereka pulang. Thumma talawamu fit tariq, maka di jalan saling salah menyalahkan. Kamu menuduh enggak benar. Kamu yang mengatakan duluan. Enggak bisa, saya dari dia, ila akhirnya. Wa qalu ma 'allimna syai'an, Kata mereka, kami sungguhnya tidak mengetahui sedikit pun tentang Utsman. Fumaraja'u ila Utsman. Maka mereka kembali dengan tambahan orang-orang yang mengikutinya, dengan pengurangan sedikit dari orang-orang yang menyadarinya, yang sadar bahwa dia tertipu mulai berkurang. Tetapi justru yang ikut lebih banyak lagi. Wahasaruhu fi baitihi, mulai dikepung Utsman. Pokoknya mereka bertekad dia harus turun dari kekuasaannya. Kalau tidak, kami akan paksa untuk turun. Kalau tidak, kami akan bunuh dia. Ini tiga tuntutan mereka, para sarsarun. Tiga tuntutan para pemberontak. Menyatakan kalau tuntutan pertama diturutin dia mundur, selesai urusan. Kalau tidak, kami akan paksa turun. Kalau tidak, akan kami bunuh. Qala hasaruhu fi baitihi wa sahabatu aradu an yudafi'u 'anil khalifah. Sedangkan para sahabat yang masih hidup, yang masih tersisa, mereka ingin menjaga khalifah dan ingin membela khalifah. Mereka berangkat dan anak-anak mereka dikerahkan. Anaknya Ali bin Abi Thalib, anaknya Umar bin Khattab, anaknya sekian banyak para sahabat. Mereka berdatangan pada Utsman dan menjadi tameng hidup di rumah Utsman. Menjadi tameng hidup. Walakin Utsman naha an dhalika khasyyat al-fitnah. Mereka para sahabat ini berkata, ya Amirul Mukminin, perintahkan kami untuk menghalau mereka, menyerang mereka agar mereka pergi. Kata Utsman, jangan. Aku khawatir akan terjadi fitnah, pertumpahan darah. Khasyyata safkid dima, yang dikhawatirkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu adalah safkud dima, pertumpahan darah. Nahahum an dzalik, maka Utsman melarang, jangan. Ala amalin anna al-mas'ala fiha muhawarah wa muraja'ah. Karena beliau punya harapan, punya amal. Apa harapannya? Masalah ini bisa didiskusikan, bisa dimusyawarahkan, bisa dirujuk kembali. Sebagaimana kemarin mereka pulang kembali. Yuridu an yuqni'ahum. Beliau ingin membuat mereka qana'ah, membuat mereka puas. Walakinnahum lamma ra'au annahum lam yudriku syai'an bil hujjati qafazu 'alaihi bil lail. Tetapi ketika mereka melihat para pemberontak ini atau para demonstran-demonstran ini, ketika mereka melihat bahwa mereka tidak mendapatkan sesuatu dan tidak berhasil mendapatkan tuntutan-tuntutannya dengan hujjah-hujjah, dalam tanda petik tentunya, yang mereka anggap sebagai hujjah, sebagai bukti-bukti, qafazu 'alaihi bil laili wan nasu niyam, mereka menaiki tembok-tembok rumah Utsman di malam hari dalam keadaan manusia sebagiannya tidur. Wa qataluhu, dan mereka membunuhnya. Dan disebutkan dalam rincian riwayatnya, mereka bukan hanya membunuh, mereka mengambil harta benda, mereka mengambil apa yang mereka bisa curi, bisa mereka rampas, menjarah. Apakah itu ingkarul munkar? Apakah itu yang dinamakan dengan jihad? Apakah itu yang dinamakan dengan menegakkan keadilan? Tidak sama sekali. Rampok. Jelas rampok. Menaiki tembok. Masuk di rumah yang di sana ada wanita-wanita yang bukan mahram. Itu na'udzubillah. Tidak dilakukan kecuali oleh para perampok. Ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Yaitu jiwa seorang muslim. Apalagi seorang khalifah. Apalagi seorang sahabah. Apalagi seorang yang paling afdal setelah Abu Bakar wa Umar. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, lama ra'u anna syubuhatahum, saya ulangi, lama ra'u anna syubuhatihim dahidah wala qabula laha, ketika mereka melihat syubhat-syubhat mereka tidak diterima dan syubhat-syubhat mereka sama sekali tidak bisa membawakan hasil, intahazul fursah fi ghaflah, mereka mencari kesempatan di kelalaian. Wa aghlabun nas fil haji, kebanyakan manusia sedang haji, kata itu musim haji. Wan nasu fil madinah kanu naimina wa aminin, sedangkan di Madinah mereka dalam keadaan tidur, merasa aman. Tidak mungkin kaum muslimin akan membunuh kaum muslimin. Dengan husnudzan ala anna al mas'alah fiha muhawarah wa muraja'ah, mereka menganggap bahwa nanti akan ada pembicaraan, akan ada diskusi, akan ada muhawarah. Ternyata yang terjadi malam-malam mereka menjebol rumah Uthman, menaiki tembok rumah Uthman. Qabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka. Fi baitihi wa qataluhu syahida, akhirnya mereka berhasil membunuhnya syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa yatlul qur'ana wa ma'ahu mushaf, dan beliau dalam keadaan terus membaca Quran, tidak mengadakan perlawanan. Istrinya yang ingin melindungi suaminya dengan tangannya ikut tertebas dan terpotong tangannya dengan pedang-pedang mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kejahatan para khawarij yang pertama. Hatta sala damuhu 'alal mushaf, maka meneteslah darah Utsman ke mushaf yang dibacanya. Fa hayna idin hadatsatil fitnah, dan saat itulah terjadi fitnah dan dimulainya fitnah. Persis sebagaimana berita dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan ketika pedang-pedang kaum muslimin telah mengenai sesama kaum muslimin, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka enggak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Pedang-pedang kaum muslimin ketika sudah mengenai sesama muslimin, maka enggak akan terangkat lagi ila yaumil qiyamah. Maknanya fitnah dimulai dan akan terus berlanjut. Setelah terbunuhnya Utsman, ada pemberontakan. Setelah pemberontakan ada peperangan. Ada perang Siffin, ada perang terus. Tidak berhenti. Setelah zaman khilafah masih ada pemberontakan di sana, pemberontakan di sini. Ada sekian puluh pemberontakan sepanjang sejarah Islam. Dan ikhwani fiddin a'azakumullah, apakah berhenti? Tidak. Sampai khilafah sudah hancur berkeping-keping, hingga sudah tidak ada lagi di muka bumi ini yang namanya khilafah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, masih terjadi pembunuhan muslimin melawan muslimin. Masih terjadi pertikaian sesama kaum muslimin, pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allahumma illa. Sebuah negara yang masya Allah berlandaskan Quran wa sunnah dengan bendera la ilaha illallah dan hukum yang berlaku, hukum Islam, syarat Islam, yaitu di Saudi. Itu pun masih dijelekkan, disalahkan oleh sekian banyak muslimin di seluruh dunia. Ajib. Lam yurfa abada, ketika pedang kaum muslimin sudah mengenai kaum muslimin, maka enggak akan terangkat lagi selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa da'a hadzal khabith an al khilafah li Ali. Hadzal khabith Abla bin Saba menganggap, mengaku-ngaku juga dengan dusta, bahwa khilafah harusnya milik Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan pula Uthman. Wa anna laysat li Abi Bakr wala li Umar wala li Uthman, wa innama hiya li Ali. harusnya khilafah itu adalah untuk Ali. Wa anna Aliyan huwa wasiyyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ali adalah penerima wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai berdusta dengan sekian banyak kedustaan-kedustaan sekitar wasiat. Mad'a hadza qala wa anna haula'i dhalamul khilafah. Masih ditambah lagi oleh Abdullah bin Sabah. Berarti mereka ini, Abu Bakar wa Umar wa Uthman, zalamul khilafah, mendzalimi Ali bin Abi Talib, mendzalimi ahli al-bait, mendzalimi keluarga dekat Rasulullah. Wa akhaduha tisaban min Ali, mereka mengambil dengan paksa, merampas dari Ali bin Abi Talib. Ikhwan ibn a'azakumullah, gambaran bagi mereka-mereka yang hatinya raqiq, hatinya apa itu, melankolis, mudah sedih, mudah kasihan dan sebagainya, akan terpengaruh padahal dusta. Berarti keluarga Nabi, keluarga Rasul didzalimi oleh mereka-mereka ini. Anak Rasulullah Fatimah dikucilkan, tidak diberi warisan. Padahal Nabi yang menyatakan bahwa harta Rasul tidak diwariskan. Tetapi digambarkan dengan dramatis. Didramatisir oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Akhirnya muncullah pembela-pembela yang mengaku kami membela Ahlul Bait. Kami membela haknya Ali. Kami membela haknya seorang wasi. Dari para pengkhianat-pengkhianat. Maksudnya para sahabat. Dianggap perkhianat. Astagfirullah. Wal'ajib. Anna Aliyan radhiyallahu ta'ala an. Mad'a hadha. Anehnya. Ali bin Abi Thalib sendiri. Tidak mengatakan seperti itu. Tidak mengaku-ngaku sebagai wasi. Akulah yang diberi wasiat, akulah yang diamanati untuk khilafah, akulah yang ditunjuk untuk pengganti. Tidak ada ucapan itu sama sekali. Walau talab bil khilafah, dan bahkan tidak meminta untuk jadi pemimpin, untuk jadi khalifah. Bahkan nanya saja tidak mau. Ketika Rasulullah SAW akan wafat, beberapa tokoh-tokoh Quraisy melihatnya dari matanya, kemudian keluar dan mengambil tangan Ali bin Abi Thalib. Aku lihat dari kedua mata Rasulullah SAW, aku melihat kematian. Maksudnya udah melihat tanda-tanda kematian. Arul maut. Sekarang kalau engkau tidak memintanya dan menanyakan khilafah setelahnya, siapa penggantinya, engkau enggak akan diberi nantinya. Kata Ali, tidak. Aku tidak mau menyampaikannya dan aku tidak mau bertanya tentangnya. Ditolak oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal sudah ada yang berkata kepadanya, arwal maut fi wajhi Rasulillah. Aku melihat kematian di wajah Rasulullah SAW. Segeralah bertanya kepada siapa khilafah ini diberikan. Ikhwan bin a'azakumakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ali tidak mau. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada cerita yang terbalik 180 derajat. Bahwa Ali ambisi, Ali marah, Ali tersinggung, Ali menyendiri, Ali tidak mau bertemu dengan siapapun karena marah kepada seluruh para sahabat. Ajib. Kalau Ali berkata, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata, niscaya sahabat semua percaya. Iya kan? Kenapa enggak mau ngomong? Kalau memang iya. Ikhwan ibn a'azam, enggak mungkin yang demikian terjadi. Wala talaba bil khilafah. Dan Ali pun tidak menuntut. Di zaman Abu Bakar tidak menuntut. Di zaman Utsman tidak menuntut. Di zaman Umar tidak menuntut. Apakah ada riwayat Ali bin Abi Thalib menuntut di zaman Abu Bakar atau Umar atau Utsman? Tidak ada. Kalau saja seorang Ali bin Abi Thalib, anak paman Rasulullah SAW, menuntut kepada Abu Bakar atau Umar, menentang dan seterusnya, akan ada riwayatnya bukan sedikit, akan ada riwayatnya mutawatir. Mengapa? Karena itu berita besar, disaksikan oleh orang banyak, maka akan ada riwayatnya dari banyak orang, an kasir. Dari sekian banyak orang ke sekian banyak orang ke sekian banyak orang ke sekian banyak orang, dan itu yang namanya apa? Mutawatir. Karena ini berita besar. Tapi toh enggak ada berita itu. Yang ada malah sebaliknya, yang mutawatir dari Ali bin Abi Thalib justru kalimat la yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu hadal muftari. Tidaklah didatangkan kepadaku seorang yang mengangkat aku lebih di atas Abu Bakar dan Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Maka kalau ada orang yang berkata seperti itu dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib 80 kali cambukan. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu riwayatnya sangat banyak. Kesir dari Ali bin Abi Thalib. Kalau mau ditambah dengan lafaz-lafaz yang berbeda, dengan hadis-hadis yang berbeda tetapi bermuara sama, mutawatir secara makna. Artinya secara makna Ali bin Abi Thalib tidak menentang, bahkan menerima khilafah Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Barakallahu fikum. Itu sebuah ijma', sebuah kesepakatan para sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Ijma', kesepakatan para sahabat memilih Umar. Ijma', kesepakatan para sahabat membaiat Utsman. Dan itu diketahui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka siapa yang menyelisihi ijma', berarti dia keluar dari al-jama'ah. Kalau keluar dari al-jama'ah, maka mereka lah yang terancam dengan ancaman azab, api neraka. Karena Nabi menyatakan yang selamat adalah ana wa ashabi. Kulluhum finnar. Semua mereka dalam neraka. Kecuali satu al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Ma ana alaihi wa ashabi. Maka termasuk yang selamat adalah yang mengikuti ijma'nya para sahabat. Ijma'nya muhajirin wal ansar. Ijma'nya seluruh masyarakat di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Uthman. Walhamdulillah. Man syadza syudza finnar. Siapa yang jeleneh dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.